Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, jami'an kita sampai pada pembahasan salat tatawwu, salat-salat sunnah. Kita sampai pada pembahasan salat witir yang kita baca dari Minhaj Salikin Tawbih Fi Fiqhi Fi Din karya Syekh Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salatul witir, yang mana salatul witir itu bagian dari salatul lail, akan tapi berbeda antara salatul lail dengan salatul witir. Akan tapi salat witir itu bagian dari salat lail yang mengakhiri dari salatul lail. Salatul witir dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, aqalluhu raka'atun, paling sedikitnya adalah satu rakaat. Yang pembahasan kita sekarang salat witir, insyaallah nanti salat lain. Paling sedikitnya adalah satu rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaatan, yang paling banyaknya adalah 11 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat dari akhir malam. Dari sini diambil kesimpulan atau diambil dalil bahwa witir paling sedikitnya satu rakaat. Paling sedikitnya satu rakaat. Dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, su'ilat kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faqalat, dia menjawab, maka la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Tidaklah beliau di dalam bulan Ramadan dan juga pada selainnya tidaklah lebih dari 11 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah jami'an. Salat witir paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Bagaimana kaifiahnya? Boleh seseorang salat 2, 2, 2 sampai 10 kemudian 1 rakaat. Boleh. Yang diniatkan salat witir. Boleh seseorang salat langsung satu salam, satu rakaat langsung salam, atau 3 rakaat tanpa tasyahud, 3 rakaat tanpa tasyahud dengan satu salam pada rakaat terakhir salam, atau 5 rakaat pada rakaat yang terakhir salam tanpa tasyahud, atau salat 7, 9, 11 tanpa adanya tasyahud dan diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam. Nah, demikian. Atau seseorang melakukan salat witir itu sampai pada rakaat ke-9 kemudian salam. kemudian ditambah lagi 2 rakaat, kemudian salam. Jumlahnya berapa? 11. 9 pada rakaat ke-9 salam, kemudian ditambah 2 rakaat lagi lalu salam. Nah, boleh demikian. Atau seseorang misalnya sholat 9 rakaat, boleh dia sholat 8 rakaat kemudian salam, kemudian dia menambah 1 rakaat kemudian salam. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, dengan paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Boleh dua-dua kemudian salam, boleh dilakukan awal sampai terakhir tanpa ada tasyahud, dan diakhir dengan tasyahud akhir dan salam. Nah, ini diantara kaifiyah dari sholat witir. Kemudian sekarang kita berbicara tentang sholatul lail. Bagaimana kita tahu bahwa sholat witir paling banyaknya 11, paling sedikitnya 1 rakaat. Ada pun sholatul lail, sholatul lail itu tidak ada batasannya. Sholatul lail tidak ada batasannya. Boleh seseorang melakukan sholatul lail berapa saja yang dia mampu. Sholat 10 rakaat atau 2 rakaat atau 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatul lail. Bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat lain. Faqala, maka Rasulullah jawab, sholatul laili matna-matna. Sholat lain itu dua-dua, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sholat lain itu dua-dua. Fa'idha khashya ahadukum subha, apabila diantara kalian takut datangnya waktu subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat rakaatan wahidatan, maka dia sholat 1 rakaat. Ya, sholat 1 rakaat, yaitu witirnya. Ya, di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, Rasulullah menyebutkan bahwa sholatul lail itu dua-dua. Apakah Rasulullah menyebutkan batasannya? Tidak. Hendaknya seseorang sholat dua-dua dalam sholat lainnya. Kemudian apabila takut datangnya fajar shadiq, takut datangnya fajar subuh, maka bagaimana? Sholatlah 1 rakaat sebagai penutup. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, sholatul lail itu tidak ada batasannya. Boleh seseorang melakukan sholat lebih dari 10 rakaat, lebih dari 11 rakaat, 13 rakaat, 20 rakaat, boleh. Ya. Kalau sholat witir dibatasi paling banyaknya 11. Tapi kalau sholatul lail tanpa ada batasannya, tanpa ada batasannya. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bikathrati sujud, fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'allahu rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Alaika, tidaklah engkau memperbanyak sujud. Fa'innaka lantas sudah, sungguhnya engkau tidaklah melakukan sujud satu kali saja, kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan mengangkat derajatmu dan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. di sini diperintahkan untuk memperbanyak sujud, perintah untuk memperbanyak sujud. Kemudian ikhwan rahimakumullah jami'an, barangkali ada yang barusan datang belum paham apa yang kita bicarakan sekarang, yakni salatul lail. Kita sekarang membahas tentang salatul lail. Salatul witir paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11. Kalau salatul lail tidak ada batasannya. Seseorang melakukan salat semampu dia. Semampu dia. Nah, dalilnya tadi. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, dan mereka pada malam hari sedikit tidurnya. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dalam surat Al-Furqan. Walladzina, mereka-mereka adalah orang-orang yang pada malam hari sujud dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat ini dan di dalam hadis tentang memperbanyak sujud, ini sifatnya umum yang menunjukkan bahwa bolehnya salat lain lebih dari 11, lebih dari 13. Seseorang salatul lail tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwan rahimakumullah jami'an, ini dari sisi bolehnya. Yani boleh seseorang salat lail berapa saja yang dia mampu. Akan tetapi berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul lail itu? Berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul lail? Ya. Kalau dari sisi bolehnya, boleh seseorang salat lain banyak berapapun yang dia mampu. Akan tetapi sekarang permasalahannya berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat lain? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat lain tidak lebih dari 13 rakaat. Tidak lebih dari 13 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya. Bahwa diceritakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat lail berapa? 13 rakaat. Kemudian falamma kabura wa dha'fa au tara bis-sab'i au shalla sab'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lanjut usia dan lemah, beliau salatnya 7. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat salat lainnya. Akan tapi saya ingin tanya, bagaimana panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun 13, akan tapi luar biasa panjangnya, hatta yatahattar qadama, sampai bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena panjangnya salat. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa diceritakan maka na yazidu fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala 11 rak'atan, bahwa Rasulullah pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan tidaklah lebih dari 11 rakaat. Lah, ini difahami kebanyakan, yaitu mayoritas salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu 11. baik di Ramadan atau pada selain Ramadan. Ya, adapun dalam hadis yang lainnya, hadis Ummu Salamah, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 13 rakaat. Salatnya 13 rakaat. Nah, ini dari sisi bagaimana salatnya Rasulullah. Dari sisi bilangan rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, akan tetapi ikhwan rahimakumullah jami'an, dari sisi apakah boleh lebih dari 13? Apakah boleh lebih dari itu? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh sebagaimana dalam ayat dan hadis, salatul laili matna-matna, salat lail itu dua-dua. Kemudian idza khasyya ahadukum as-subha fa shalli wahidatan. Apabila di antara kalian takut masuknya subuh, salatlah satu rakaat sebagai penutup. Salat dua-dua. Sampai berapa? Tidak disebutkan dua-duanya. Nah, dari sisi bolehnya, boleh lebih dari 13. Akan tapi berapa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak lebih dari 13. Nah, karena siapa yang mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia salat 13. Ya, tidak lebih dari 13. Yang mana khairul hadi hadiyun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik hadi yaitu petunjuk, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena di sini ada isyqal. Misalnya seseorang terbiasa sholat Ramadan yaitu tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. Bagaimana ketika dia sholat di satu masjid yang di sana dilakukan 23 rakaat? Misalnya di Masjidil Haram ada yang umrah, ya umrah pada bulan Ramadan di Masjidil Haram, di Mekah. Umrah di Masjidil Haram, kemudian mendapati sholat Ramadan, sholat tarawih di sana 23 rakaat. Bagaimana ini? Apakah dia sholat 13 ataukah lebih daripada itu? Sholat lebih dari 13 tidak dilarang. Akan tapi apa yang afdal? Akan tapi bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 13. Yang mana ikhwan dirahmatullah jami'an, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salatu lailin. Barang siapa yang salat bersama imam, salat lail atau salat tarawih, barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarifa sampai imam itu selesai, maka akan ditulis bagi dia salatul lail, salat semalam suntuk. Nah, sehingga di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, pertama kita mengetahui bahwa salat lebih dari 13 tidak dilarang. Ya, boleh seseorang melakukan seberapa pun yang dia mampu, ya. Tetapi petunjuk Rasulullah, salatnya Rasulullah tidak lebih dari 13. Agar tadi mengingat keutamaan yang lainnya, apabila salat bersama imam sampai imam itu selesai, akan ditulis bagi dia salat satu malam. Ya, maka hendaklah dia mengikuti atau melengkapi salatnya sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Allah alam bishawab. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Adapun di dalam salat di dalam bulan Ramadan, salatul lail ini namanya salat tarawih. Namanya salat tarawih. Yang mana dinamakan tarawih berasal dari rohah, artinya istirahat. Karena kan setelah beberapa rakaat yastarihun, al-musallun yastarihun. Dikarenakan setelah beberapa rakaat orang-orang yang sholat itu istirahat. Istirahat. Ya, makanya dinamakan sholat tarawih. Artinya rohah, yaitu istirahat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tentang perkara rakaat di dalam salatul lail, apakah Ramadan atau selain Ramadan, maka hendaknya seseorang memperhatikan jawdatul amal, memperhatikan bagusnya amalan, ya, tidak memperhatikan tentang al-kathrah, tentang banyaknya rakaat, tidak. Tetapi seseorang memperhatikan bagusnya sholat tersebut. Masya Allah, sujudnya lama, rukuknya lama, duduknya lama, tasyahudnya lama. Nah itu yang bagus. Atau kalau misalnya hafalannya banyak, berdirinya lama. Kalau hafalannya sedikit bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak bisa berdiri lama, ya sujudnya yang lama, rukuknya yang lama. Kalau bisa hafalannya banyak, ya bisa berdiri lama, berdiri yang lama. Alhamdulillah jami'an. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Mereka senang untuk sholat banyak, senang sholat banyak, tapi kita lihat bagaimana rusaknya sholat mereka itu. Tidak ada tumakninah. Sholatnya 23 rakaat, akan tapi apakah bisa tumakninah? Tidak bisa. Membaca doa saja tidak sempat. Membaca subhanallah ala tidak sempat. Subhanallah alim dengan tenang tidak sempat. Bagaimana barakallahu fikum mereka akan mendapatkan ajar dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tumakninah itu adalah rukun daripada sholat, yang mana sholat tidaklah diterima kecuali dengan adanya tumakninah, yaitu tenang, menjalankan rukun-rukun dan wajib-wajib itu dengan pelan-pelan. Itu tumakninah, itu tumakninah, tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru. Nah, oleh karena itu seseorang memperhatikan al-jaudah, memperhatikan bagusnya atau kualitas dari amalannya, tidaklah seseorang memperhatikan tentang banyaknya, tidak, akan tapi kualitas yang dia amalkan tersebut. Nah, itu yang lebih bermanfaat. Kemudian sekarang tentang waktunya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa waktuhu min salatil isya'i ila tulu'il fajr. Dan waktunya, waktu apa? Salatul lail. Waktu salatul lail atau salatul witir, min salatil isya'i ila tulu'il fajr. Dimulai dari salat isya sampai terbitnya fajar. Fajar apa ini? Shadiq. Fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ada dua fajar. Kalau fajar kadzib, ya, fajar kadzib itu yang memanjang dari bawah ke atas. Tapi kalau fajar shadiq itu melebar. Melebar kepada mendatar. Nah, mendatar. Mendatar. Nyamping cahayanya itu, cahaya putihnya datar. Kalau fajar kadzib dia memanjang ke atas, ya. Waktunya setelah salat isya sampai salat, sampai terbitnya fajar, yang mana dengan terbit fajar itu datanglah waktu subuh, datanglah waktu subuh. Nah, ikhwan rahimakumullah jami'an, tidak boleh seseorang menyengaja, menyengaja sholatul lail ketika fajar telah terbit. Tidak boleh, karena telah keluar dari waktunya. Akan tapi bagaimana dengan orang yang tertidur atau lupa? Dia sudah terbiasa, terbiasa sholatul lail, terbiasa sholat witir tiap hari. Akan tapi pada saat itu dia lupa atau tertidur. Nah, kata, nah, kita lanjutkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lupa atau tertidur dari salatul lail, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Barang siapa yang tertidur dari salat witir au nasiyahu, atau dia lupa dari melaksanakannya, fal yusalli, maka hendaklah dia melakukan salat, idza asbaha, apabila dia berada waktu subuh, au dzakara, atau ketika dia ingat, ya, yakni bagi yang menjaga salat witirnya, menjaga salat lailnya. Ya, kalau enggak menjaga ya nggak perlu, tapi bagi yang menjaga, ketika dia lupa dia sangat nyesal, eman sekali. Ketika dia bangun dia menyesal meninggalkan sholat witir tersebut. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat witir, ndaklah dia sholat ya witir tersebut apabila dia pada waktu subuh atau ketika dia ingat. Sehingga ketika dia bangun atau ketika dia ingat, maka boleh dia melakukan salat tersebut. Misalnya setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh dia ingat, oh ya, saya belum salat witir. Atau dia bangun, oh ya, saya belum salat witir. Tentunya didahulukan apa? Salat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah dulu. Kalau misalnya masih ada waktu, salat witir. Kadang-kadang di sebagian masjid ada adzan dan iqamahnya agak lama, sempat untuk melakukannya, boleh. Atau ketika dia telah salat subuh, salat fajar sudah selesai, dia melakukannya, maka ini boleh. Ya, walaupun salat subuh itu tidak boleh, mamnu, enggak boleh, itu termasuk waktu karoha, waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Akan tetapi karohahnya ini yang dilarang untuk melakukan sholat setelah subuh itu adalah sholat sunnah yang mutlak, secara mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang dilakukan tanpa adanya sebab. Ya, sholat sunnah mutlak ya bagaimana kapanpun seseorang ingin sholat maka dia sholat, kecuali pada waktu-waktu karohah, itu sholat sunnah mutlak. Ya, akan tapi kalau ada sebab, boleh dia melakukannya, boleh dia melakukannya, melakukan sholat witir yang dia ketiduran tidak melaksanakannya atau lupa dari melaksanakannya dilakukan setelah sholat fajar. Nah, dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, kana idza fatathu salatul lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terlewat dari salatul lail, min waja'in aw ghairihi, disebabkan sakit atau disebabkan sesuatu yang lainnya, shalla minan nahari itsnatai asyrata rak'atan, maka beliau melakukan salat pada waktu siangnya, ya, pada waktu duha, pada waktu siangnya, maklum di sini yaitu waktu duha, yang difahami seperti itu. Berapa beliau salatnya? Itsnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat, menggenapkan. Beliau menggenapkan salat lainnya Rasulullah berapa? 11 rakaat. Ketika lupa, maka beliau melakukannya pada waktu duha 12 rakaat. Di sini diambil faedah bahwa apabila seseorang lupa dari sholat lain atau sholat witir, maka ketika dia mengganti pada waktu duha, maka dia melakukannya genap. Kalau sholatnya 11, dia dilakukan 12. Kalau sholatnya salat witirnya dia terbiasa cuma satu saja, ya, dia lakukan pada waktu duha itu dua rakaat. Kalau biasanya sholatnya tiga, dia lakukan empat rakaat. Kalau biasanya lima, enam, tujuh, dilakukan delapan, enam demikian. Kalau sebelas berarti dilakukan 12. Dan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenapkannya. Beliau biasa sholat 11, kemudian dijadikan 12. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wal afdalu an yakuna akhir salatihi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Muttafaqun alaih. Wal afdal, dan yang lebih utama, ayakuna akhir salatihi, ayakuna yakni witir, ayakuna isim kananya domir musafir tadinya huwa kemari pada salat witir. Dan yang lebih utama, hendaklah dia menjadikan witir itu adalah akhir salatnya, akhir dari salatnya, akhir salat pada malam hari itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Muttafaqun alaih. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari itu witir. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah. Ikhwani rahimakumullah jami'an, salat witir, sebagaimana yang kita ketahui, witir itu apa artinya? Al-Fard, artinya ganjil. Boleh seseorang melakukan 1, 3, 5, paling banyak berapa? 11. Paling banyak 11. Nah, salat witir sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ikhwani rahimakumullah jami'an, bagaimana? Nah, kemarin ada yang bertanya, kalau misalnya seseorang tidur, sebelum tidur dia sholat witir, kemudian setelah bangun dia mempunyai semangat, saya ingin sholat lain, saya mempunyai kekuatan, saya punya tenaga. Bagaimana seseorang apabila dia mempunyai niatan, mempunyai azam untuk tidak sholat lain, dia sholat witir sebelum tidurnya. Ya, kalau dia mempunyai azam untuk melakukan sholat lain, dia melakukan sholat lainnya itu setelah tidurnya. Ya. Nah, bagaimana ketika seseorang sholat witir sebelum tidur, kemudian dia tidur, lalu bangun mempunyai tenaga, dia ingin melakukan sholat lain, apakah boleh? Nah, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla al-witra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir. Salat witir. Tsumma shalla wa huwa jalisun. Kemudian setelah salat witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan beliau duduk. Kita ulangi, wa huwa jalisun rak'ataini. Dalam keadaan beliau duduk, melakukannya dua rakaat. Nah, kemudian qara'a fil ula az-zalzalah wa fil thaniya al-kafirun. Beliau pada rakaat yang pertama membaca az-zalzalah, pada rakaat yang kedua membaca surat al-kafirun. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat lain setelah apa? Salat witir. Nah, berarti wallahu a'lam bishawab, yang rajih boleh. ya, seseorang apabila dia tertidur, dia sholat witir, kemudian tidur, kemudian dia mempunyai kemampuan untuk sholat lail, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat lail. Boleh bagi dia untuk sholat lail. Akan tapi bagaimana yang afdal? Ya afdal ya sholat lain terus kemudian sholat witir. Adalah seseorang sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ija'alu akhir sholatikum al-witra. Jadikanlah akhir sholat kalian itu witir. Nah, kemudian apa yang afdal dalam melakukan sholat lail atau sholat witir tersebut? Kapan waktunya yang paling utama? Sebagaimana waktu sholat lail itu ada awal, ada awal, ada pertengahan, dan ada akhir. Ada akhir. Maka bagaimana? Mana di antara tiga waktu itu yang paling utama? Ya tentunya pada akhir lail, pada akhir malam, pada akhir malam. Yang mana pada akhir malam tersebut bertepatan dengan turunnya Rabbul Alamin, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna fi thuluthil lailil akhir, bahwa Rabb kita itu turun pada sepertiga malam. Jangan dibayangkan bagaimana turunnya Allah. Membayangkannya bid'ah. Menanyakan kaifiahnya itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Bagaimana kaifiah turunnya Allah Ta'ala? Yakni turunnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menanyakan kaifiahnya. Tidak ditanyakan, tidak dikaifiahkan seperti turunnya manusia dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau Allah Ta'ala turun berarti arsnya kosong. Nah, tidak. Allah Ta'ala turun ke dunia, ke langit dunia, dalam keadaan Allah Ta'ala di atas ars. Nah, bagaimana ini? Allah alam bisawab. Allah Ta'ala tidak menceritakan kaifiahnya, kan? Tapi kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu turun. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, man da'ani fa'ujibu, barang siapa yang berdoa padaku, aku akan mengabulkannya. Man istaghfar li fa'afir lahu, barang siapa yang minta ampun padaku, maka aku akan ampuni dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa pada waktu sepertiga malam terakhir tersebut. Tentunya yang afdal dalam melakukan salatul lail adalah sepertiga malam. Dan juga dalam hadis Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqrabu ma yakunu ar-rabb minal 'abdi fi akhiril lail. Ya, sedekat-dekat atau paling dekatnya Rabb dengan hamba, ya, paling dekatnya Rabb dengan hamba itu pada akhir lail, pada akhir lail. Faman istata'a ayakuna mimman naam, faman istata'a ayyakuna mimman dzakarahu Allah Ta'ala fi dzalikal waqt fakun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu, ayyakuna mimman yadhkurullaha, barang siapa yang mampu untuk menjadi di antara orang-orang yang menyebut-nyebut Allah Ta'ala fi dzalika, pada waktu itu, fakun, maka tidaklah dia melakukannya. Ya, tidaklah dia melakukannya. Nah, melakukannya pada waktu yang afdal tersebut. Kemudian juga salatul lail, salat pada akhir lail itu adalah masyhudah, adalah dipersaksikan, ya, dipersaksikan oleh malaikat, dipersaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, para siapa yang mampu untuk mengakhirkan salat lailnya pada akhir lail, maka hendaklah dia melakukan pada waktu tersebut. Ya, kata Al-Imam Asy'adi, fa inna salata akhir lail masyhudatun. Ini adalah hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kelengkapan hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, man khafa alla yaquma akhir al-laili falyutir awwalan. Barang siapa yang takut untuk tidak bisa bangun pada akhir lail, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia sholat witir pada awal waktunya, yaitu setelah apa? Sholatul isya. Setelah sholat isya, minimalnya demikian. Nah, man tama'a ayyakuma akhirahu falyutir akhir lail. Barang siapa yang berkehendak, yang berkeinginan untuk bangun pada akhir lail, fal yutir akhir lail, maka hendaklah dia melakukan witir itu pada akhir lail. Fa inna, kata Rasulullah, maka sesungguhnya salata akhir laili masyhudatun. Sesungguhnya salat akhir lail itu masyhudah, dipersaksikan, yaitu oleh para malaikat. Wa dzalika afdal. Nah, yang demikian ini adalah afdal, lebih utama. Ini dalil bahwa salatul lail yang afdal adalah pada akhirnya. Pada akhirnya. Nah, yang mana seseorang pada waktu akhir lail, tentunya pada saat itu adalah waktu yang paling enak untuk tidur. Waktu yang paling lezat untuk melakukan tidur. Akan tetapi mereka-mereka yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memilih salatul lail daripada enaknya tidur, karena dia tahu bahwa salatul lail ini adalah salat sunnah yang paling mulia, salat sunnah yang paling banyak ajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya tidak mampu untuk melakukan pada akhir lail, maka hendaknya dia salat pada awal lail. Pada awal lail. Maka ini salat lail ini adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang ditekankan. Sampai-sampai karena ditekankannya salatul lail ini, sampai-sampai para ulama keras. Para ulama keras dalam menyikapi orang yang tidak melakukan salatul lail. Al-Imam Ahmad sampai-sampai tidak menerima persaksian dari orang yang meninggalkan salatul lail. Ya. Beliau mengatakan, man dawama ala tarkiha fa innahu rajulun su fala tuqbal syahadatuhu. Barang siapa yang dia terus-menerus meninggalkan salatul lail. Ya, terus-menerus. Kalau misalnya satu minggu sekali masih mungkin, satu minggu dua kali, tapi ini tidak terus menerus meninggalkan salat lain. Kata Al-Imam Ahmad, fa innahu rajulun su, sungguhnya dia adalah orang yang jelek. Fala tuqbal syahadatuhu, maka tidaklah diterima persaksiannya. Ya. Nah, para ulama mereka berbuat keras pada orang-orang yang meninggalkan salatul lail. Ya, minimalnya salat satu rakaat sebelum tidur sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi salatin." Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatin dengan tiga perkara. Kata beliau, "Wa an utira qabla an anama." Ya, di antara tiga wasiat itu adalah hendaklah aku melakukan witir sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur. Nah, ini batas minimal. Batas minimal. Kalau maksimalnya ya hendaklah seorang melakukan sholat witir pada waktu yang afdal, pada akhirul lail, ini yang afdal. Ya, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, ya. Nah, akan tapi kalau misalnya tidak bisa melakukan yang afdal, batas minimal yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anama. Ya, untuk aku melakukan witir sebelum aku tidur. Berapa minimalnya? Satu rakaat, masa satu rakaat enggak bisa sebelum tidur. Ya. Nah, itu batas minimal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi.